wajib kita syukuri selalu adalah nikmat belajar dan mengajarkan ilmu agama. Ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Qala Al-Matin wa fi sahihi an Anas radhiyallahu an qala shujja an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yawma Uhud wa kusirat ruba'iyyatuh فقال كيف يفلح قوم شجوا أو شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyatakan dalam pada perang Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada bagian kepala dan wajah, atau wajah, karena kalimat syujja ini luka, diberikan kepada luka yang terjadi pada bagian kepala atau wajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka dalam perang Uhud, wa kusirat ruba'iyyatu, dan patah gigi taring beliau. Setiap orang memiliki 4 gigi taring, 2 di atas dan 2 di bawah. Ya. Adapun gigi geraham, bahasa Arabnya adalah nawajiz. Di perang Uhud, Uhud adalah Jabalun Ma'ruf Shimali Al-Madinah. Kana da'indahu al-waqahan masyurah fanusibat ilih. Sebuah gunung Ma'ruf yang berada di sebelah utara atau selatan Madinah, yang pernah terjadi perang yang ma'ruf, yang masyhur di dalam Islam. Kemudian perang tersebut dinisbatkan kepada perang Uhud, karena terjadi di bawah gunung atau di atas gunung Uhud dan di bawahnya. Dan itu terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Baik, wa kusirat ruba'iyyatu. Saat itu wajah Nabi SAW terluka dan gigi taring beliau patah. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum?" Bagaimana mungkin mereka, kaum, suatu kaum itu akan sukses, akan bahagia sementara mereka telah melukai nabi mereka sendiri? Fanazalat, maka turunlah ayat Allah Jalla wa'ala memberikan teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa laka minal amri syai, sungguh engkau tidak berhak, tidak memiliki kuasa untuk memfonis hamba-hamba mereka akan sukses ataukah tidak. Qala Syekh Shalal Fauzan, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Ma'na hadis di atas secara global. Yukhbiru Anas 'amma hasala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi waqi'ati Uhud min al-ibtila'i wal imtihani 'ala aydi a'da'ihi min al-isabati fi mawdhi'ain min jasadihi asy-syarif. Di dalam hadis tersebut Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitakan kepada kita suatu ujian dan musibah yang terjadi pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud melalui tangan musuh-musuhnya, di mana beliau terluka pada dua tempat dari tubuh beliau yang mulia, satunya di bagian kepala atau muka wajah, dan satu lagi patahnya, terpatahkan dua gigi atau gigi taring beliau. Fakahannya Rasulullah SAW lahiqahu ya'sun min falahi kuffar Quraisy, sehingga Nabi SAW atau seakan-akan Nabi SAW pesimis akan dari keberuntungan dan kesuksesan orang-orang kafir Quraisy yang telah menjadi sebab lukanya wajah atau kepala dan patahnya gigi taring beliau dalam perang tersebut. Nabi pesimis dari mereka, apakah mereka akan masuk Islam ataukah tidak. Maka Tatkala Nabi SAW dalam kondisi yang seperti itu, dalam ujian yang cukup berat, mereka telah mematahkan gigi taring Nabi kita dan mereka telah melukai wajah Nabi kita SAW, Nabi pun bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum?" Bagaimana mungkin suatu kaum itu akan sukses, akan mendapatkan hidayah Allah, sementara mereka melukai Nabi mereka sendiri? Maka turunlah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'. Engkau tak punya kuasa, engkau tak berhak untuk memvonis hukum kepada hamba. Ya. Maka maksudnya adalah awaqibul umur wa hukmul ibad biyadillahi famdi anta li sya'nik wa dum ala da'watik. Maksudnya akibat suatu keadaan atau suatu perkara dan hukum terhadap hamba-hamba Allah itu ada di tangan Allah. Famdi anta li sya'nik. Wajibanu, tetaplah engkau jalankan dakwahmu, tetap engkau berjalan di atas dakwahmu, ya, dan teruskan. Munasabatul hadis lil bab, sisi pendalilan dari hadis ini untuk bab, ya, bahwa di dalam bab ini ada dalil batilnya syirik. Dengan menjadikan para wali-wali atau orang-orang saleh sebagai sekutu Allah Jalla wa'ala. Dengan memalingkan doa, memohon kepada mereka yang telah mati atau yang masih hidup, sesuatu yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah Jalla wa'ala. Ataukah dengan memalingkan ibadah nazar, ibadah sembelihan, ibadah tawaf, ibadah i'tikaf, ataukah yang lainnya kepada mereka. Kenapa? Li'annahu idza kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yadfa 'an nafsihi ad-durr wa laysa lahu min al-amri syai' fa ghayruhu min babil aw min babi aula. Karena apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, yang mana beliau seorang rasul, seorang nabi, ya, utusan Allah, nabi Allah, tiada yang lebih mulia daripada beliau di sisi Allah Jalla wa Ala. Akan tetapi beliau sendiri tak mampu mencegah mara bahaya dari diri beliau sendiri. Di mana mereka kaum musyrikin dalam perang Uhud tersebut telah mematahkan gigi taring beliau dan telah melukai pipi beliau, wajah beliau. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu mencegah mara bahaya dari dirinya, walaysa lahu minal amri syai', dan tak punya kuasa dalam mengatur alam semesta ini atau mengatur para hamba, apakah mereka akan masuk Islam ataukah tidak, akan mati di atas kekufuran ataukah tidak, fa ghayruhum min babil aula. Beliau tidak mengetahui perkara gaib, maka selain beliau lebih utama lagi. Selain beliau lebih enggak mampu lagi. Ya. Maka kalau demikian, tiada yang berhak, yang layak untuk diberikan ibadah kepadanya selain Allah Jalla wa'ala. Apabila Nabi SAW saja tidak mampu, yang merupakan sebagai Nabi dan Rasulnya Allah, tidak mampu mencegah mudarat dari dirinya dengan sendirinya, dan tidak mengetahui perkara ghaib, apalagi selain beliau. Nah, ma yustafadu minal hadis. Berikut ini beberapa faedah dari hadis di atas. Yang pertama, batlanu syirki bil awliya'i was salihin. Batilnya kesyirikan, menjadikan para wali dan orang-orang saleh sebagai sekutu Allah Jalla wa'ala. Sehingga sebagian orang berdoa kepada mereka sekalipun wali-wali dan orang-orang saleh tersebut telah mati, atau kepada wali dan orang saleh yang masih hidup, mereka meminta kepadanya sesuatu, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Jalla wa'ala. Ini batil semuanya. Kenapa? Li'annahu idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yamliku minal amri syai'a fa ghayru min babi aula. Karena apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tak kuasa dalam hal tersebut, mencegah mudarat darinya atau memberikan kebaikan kepada manusia, apalagi selain beliau. Oleh karena ya, Nabi SAW tidak pernah para sahabat datang kepada beliau meminta kepada Nabi sesuatu yang tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Meminta hujan, kecuali mereka datang kepada Nabi meminta agar Nabi berdoa kepada Allah. Apalagi setelah beliau wafat. Tiada satupun di antara sahabat Nabi di masa beliau atau setelah beliau wafat yang datang ke kuburan beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dimenangkan peperangan mereka, akan diangkat penyakit taun yang sedang melanda. Bahkan tiada di antara mereka yang menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat beribadah. Tiada satupun di antara para sahabat Nabi yang datang ke kuburan Nabi yaplah tika baca yasinan. Menggelar tikar, kemudian yasinan di situ, kemudian al-fatihatan di situ, kemudian baqaratan di situ, ya. Kemudian baca Al-Qur'an, shalawat, zikir, tidak. Kenapa? Karena mereka semua tahu bahwa itu adalah bentuk adab kepada Allah dan Rasulnya dan bentuk merealisasikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. La'nan Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat-tempat ibadah. Dan mereka juga paham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La taj'alu buyutakum maqabir. Fa inna syaitan yanfiru min al-bayti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, tiada Al-Qur'an lantunan Al-Qur'an padanya. Karena sesungguhnya syaitan itu lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan mereka paham akan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku tempat manusia memalingkan ibadah kepada selain-Mu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam saja Allah katakan laisa laka minal amri syai', Engkau tak punya kuasa, tak punya kemampuan untuk mencegah kemudaratan darimu, atau tamak tak punya kuasa untuk memfonis manusia sukses ataukah tidak. Artinya Nabi tidak mengetahui perkara gaib, apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebagian hadis memberitakan tentang perkara-perkara gaib atau memfonis seseorang dalam syurga atau neraka, maka itu wahyu dari Allah jalla wa ala, bukan karena pengetahuan beliau sebagai manusia yang punya panca indera yang lebih. La, tapi karena itu wahyu dari Allah jalla wa ala. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Allah itu maha ghaib. Maha tahu perkara yang ghaib. Dia tidak akan menyingkap perkara ghaib kecuali hanya kepada yang dia ridhai dari kalangan para rasul. Qala tsaniyah, faedah kedua dari hadis di atas adalah wuqu'ul asqam wal ibtila'i bil anbiya'i alaihi musallatu wassalam. Hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa mereka para nabi alaihi musallatu wassalam juga menderita sakit dan juga diberikan ujian oleh Allah jalla wa ala. Layaknya keumuman manusia, seperti dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah dengan terlukanya wajah beliau dan patahnya gigi taring beliau di tangan kaum musyrikin dalam perang Uhud, dan beliau pun merasakan sakit dari itu. Allah juga telah menguji Nabi Ayyub alaihi salam dengan kudis yang cukup parah dari ujung kaki sampai ujung kepala beliau, yang membuat seluruh anggota keluarga, kerabat, kawan dan masyarakat menjauhi dan memboikot serta mengasingkan beliau kecuali hanya istri dan dua kerabat beliau. Jika ada yang bertanya, kenapa Allah jalla wa ala memberikan ujian kepada mereka yang seperti itu? Dan kenapa para nabi juga bisa sakit? Para mereka kan makhluk Allah, utusan Allah, nabi Allah yang paling mulia. Maka jawabannya kata para ulama, hikmah dari itu adalah agar manusia paham bahwa mereka para nabi sekalipun nabi dan utusan Allah jalla wa ala yang membawa agama Allah, yang menyampaikan wahyu Allah yang harus ditaati dan diikuti, tetapi mereka tetap sebagai hamba Allah yang tak punya kuasa dalam mengatur alam semesta ini, maka tidak boleh diibadahi, disembah selain Allah jalla wa ala. Nah, al-thalithah, faedah yang ketiga dari hadis di atas. wujubu ikhlasil ibadati lillah li'annahu huwa alladhi lahul amru wahdah. Jika mereka para nabi, para makhluk tak boleh diberikan ibadah kepadanya karena mereka tak punya kuasa dalam mengatur alam semesta ini, kalau demikian maka kita wajib mengikhlaskan ibadah kita untuk Allah karena hanya Allah yang memiliki perintah semata. Hanya Allah yang punya kuasa di dalam memerintah, dalam melarang, dalam mengatur alam semesta ini. Ini yang berulang kali kita sebutkan bahwa akidah tauhid rububiyah, akidah meyakini bahwa Allah Maha Esa dalam mencipta, dalam mematikan, dalam menghidupkan atau dalam mengatur alam semesta ini mengharuskan seseorang mentauhidkan Allah dalam ibadah. Oleh karenanya di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim banyak ayat yang mencela kaum musyrikin yang melakukan kesyirikan kepada Allah dalam hal ibadah, ya, sementara mereka ya mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Maka Allah cela, Allah ingkari mereka dengan Allah sadarkan mereka, kalian telah berkeyakinan Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini, lantas kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah? Qala rabi'ah, faedah yang keempat adalah masyru'iyatus sabri wa tahammulil adza wadh-dharri fi sabili da'wati ila Allah. Anjuran bersabar dan memikul mudarat, bersabar dan memikul mudarat dan gangguan di jalan dakwah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sebagai nabi, sebagai rasul yang telah diumumkan oleh Allah akan kesuciannya dari dosa, ampunan Allah untuknya dari seluruh dosa yang telah berlalu dan yang akan datang, pembuka pintu syurga. Dari semenjak lahirnya mereka para nabi dan para rasul sampai dijadikan sebagai nabi oleh Allah, mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang berada di dalam pemeliharaan penjagaan Allah. Dari semenjak kecil mereka sudah dijauhkan dari hal-hal yang dapat merendahkan kehormatan mereka di sisi manusia. Akan tetapi begitu mereka berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia kepada tauhid, memperingatkan mereka dari bahaya syirik, mengajak mereka beribadah kepada Allah mengikuti petunjuk agama, dan melarang mereka beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang bid'ah, menerangkan kepada mereka perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, maka mereka pun disakiti, mereka diganggu, mereka dipersekusi, mereka difitnah, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh dan ada di antara mereka yang dibelah tubuhnya menjadi dua. Seperti Nabi Zakaria alaihi salam. Maka ini hiburan untuk setiap da'i. Karena memang sudah sunnatullah. Barang siapa yang mengajak kepada jalan yang benar, mengajak manusia kembali kepada Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak mereka mentauhidkan Allah, mengajak mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf, pasti akan diganggu, akan disakiti, akan diperangi, akan dilemparkan makar, tuduhan-tuduhan keji, dan dia akan difitnah, dipersekusi, dan berbagai ujian lainnya. Dengan kita mengetahui bahwa mereka para nabi saja disakiti, diganggu, difitnah, bahkan ada yang dibunuh karena berdakwah, maka kita jauh lebih layak lagi untuk disakiti oleh manusia, karena memang kita bukan manusia pilihan. Ya, kita sedang berdakwah pun kita masih banyak dosa. Ya, bahkan sebelum dakwah mungkin kita ya adalah orang-orang yang tidak terpandang di tengah-tengah masyarakat. Ya, masa lalu kita yang gelap, ya, yang membuat sebagian orang tidak mau menerima dakwah kita. Maka hendaknya kita tidak pesimis, hendaknya kita bersabar, berlapang dada. Karena apabila para nabi saja diganggu, ditolak dakwahnya, padahal sebelum mereka menjadi nabi, mereka adalah orang-orang terhormat, orang-orang termulia di sisi kaumnya, Tapi begitu mereka menjadi nabi, menjadi rasul, berdakwah, mereka difitnah sebagai orang gila, tukang syair, tukang sihir, pemecah belah umat. Ya, disakiti, bahkan beliau dilukai wajahnya dan dipatahkan gigi taringnya. Bahkan lebih dari itu, nabi diganggu oleh paman kandungnya sendiri, dilempari dengan kotoran hewan ketika salat di Mekah. Abu Lahab. Nah, yeah. Jadi jangan pernah seorang yang ingin berdakwah terbesit di dalam hatinya, ya, biar lebih tenang hidup ini, biar lebih nyaman, ya, karena akan mendapatkan popularitas, nama yang bagus. Lah, itu keliru. Kalau ingin berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, bahaya bidah, menerangkan kepada manusia perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, hendaknya sebelum melakukannya sudah mulai siap-siap. Saya pasti dicap Wahabi, saya pasti akan dibuli, pasti karakter saya akan dibunuh. Siap-siap kalau ke pasar dipanggil, Ustaz Wahabi, Ustaz Wahabi pungo. Iya, iya, harus siap. Iya, dan itu akan menjadi pemanis kita dalam dakwah, insyaAllah ta'ala, jika kita ikhlas. Iya, dan tidak perlu berkecil hati. Karena tiada yang lebih mulia dari mereka, para nabi dan para rasul. Toh mereka juga diganggu, iya, toh mereka juga di persekusi, mereka diusir, mereka dibunuh, mereka dilukai. Apalagi kita yang mungkin ya karena kesalahan kita dalam berbahasa atau karena dosa-dosa kita yang banyak sehingga Allah kuasakan sebagai saudara kita terhadap diri kita, maka tak perlu berkecil hati dan tetap semangat bertawakal kepada Allah dengan selalu introspeksi diri. Qala al-khamisah, faedah yang kelima dari hadis di atas adalah an-nahyu 'anil ya'si min rahmatillah walau fa'ala al-insanu ma fa'ala min al-ma'asi allati huwa duna syirk. Larangan pesimis dari rahmat Allah. Jangan sampai kita pesimis seseorang itu akan mendapatkan hidayah, seseorang itu akan taubat walaupun dia telah melakukan berbagai maksiat. Allati duna asy-syirk, yang itu masih di bawah syirik. Wallahu a'lam bishawab, kenapa Syekh mengecualikan duna syirik. Yeah. Karena sebagian ulama yang lain yang mensyarah hadis ini, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yeah, menyatakan bahwa kita tidak perlu dan tidak boleh pesimis dari seseorang walaupun dia musyrik, kafir, mencela nabi, mencela Allah, tidak perlu pesimis dari dia. Karena hati dia di tangan Allah, selama dia masih hidup, masih saja ada kemungkinan dia bertobat, masuk Islam, kemudian baik Islamnya, kemudian mati di husnul khatimah, kecuali dia telah mati di atas kekufuran. Contohnya ini, mereka yang melukai wajah nabi, musyrik, yang mematahkan gigi taring Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, mereka musyrik, kafir, harbi, musyrik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka dan menyatakan bagaimana mereka akan beruntung, bagaimana mereka akan mendapatkan hidayah Allah, sementara mereka sendiri, mereka melukai Nabi mereka, justru setelah itu mereka masuk Islam dan bagus Islamnya. Bahkan yang masuk ke dalam Islam tidak tanggung-tanggung, bukan sekedar pion-pion dalam peperangan tersebut, bahkan komandan-komandannya yang masuk Islam. Abu Sufyan, Khalid ibn al-Walid, ini komandan perang Uhud kaum musyrikin saat itu sebelum masuk Islam. Mereka yang memimpin kaum musyrikin dalam peperangan Uhud, yang menjadi sebab terbunuhnya sekian sahabat Nabi, mati syahidnya paman Nabi Hamzah, Asadullah, singa Allah, terpatahkan gigi taring Nabi dan pecahnya pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Komandannya adalah Abu Sufyan dan Khalid ibn al-Walid saat itu. Tetapi karena hidayah itu di tangan Allah dan hati anak Adam itu di tangan Allah, justru setelah itu mereka masuk ke dalam Islam, dan bagus Islamnya dan kembali menjadi tokoh di dalam Islam. Bahkan yang memutilasi paman Nabi Hamzah Asadullah juga masuk Islam, yang bernama Wahsy. Ketika Fathu Mekah, dia datang menghadap kepada Nabi. Wahai Rasulullah, akulah yang memutilasi pamanmu Hamzah. Kini aku masuk Islam. Aku serahkan diriku kepadamu. Artinya kalau mau kisos, silahkan. Tetapi Nabi tidak mengkisosnya. Karena dahulu dia membunuh Hamzah, karena dia sebagai musyrik, dan sekarang dia sudah masuk Islam. Hanya saja Nabi tak sanggup melihat wajahnya. Dan Allah pun kembali memuliakan Wahsy. Setelah ia masuk ke dalam Islam dengan membunuh manusia terburuk setelah wafat Nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi palsu yang pertama kali dalam sejarah Islam yang memiliki pengikut lebih dari 40 ribu di negeri Yaman. Maka Wahsy pun berkata, sungguh telah mati dua orang besar di tanganku ini. Satunya orang besar di dalam Islam yaitu Hamzah, pamannya Nabi, singanya Allah. Dan yang kedua adalah orang yang besar dalam keburukan, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Semoga Allah mengampuni dosa-dosaku. Hidayah di tangan Allah. Ya. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Qaulul Mufid ketika mensyarah hadis ini, beliau menyatakan, "Wa nastafidu min hadzal hadis annahu yajibu al-hadar min iqlaqil lisan fima idza ra'a al-insana mubtala bil ma'asi fala nastab'id" rahmatallahi minhu fa inna allaha qad yatubu alayhi wa ma dama al insanu lam yamut fa kullu shay'in mumkin. Kata beliau, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita berhati-hati di dalam mengeluarkan vonis kepada manusia, sekalipun kita melihat manusia tersebut telah bergelimang dalam berbagai dosa. Jangan pernah pesimis dari rahmat Allah, karena bisa jadi Allah memberikan taubat untuknya sehingga dia bertaubat sebelum matinya. Madamal insan lam yamut, selama dia belum mati, maka segala sesuatu mungkin saja terjadi. Allahu Akbar. Contohnya Khalid ibnul Walid, Abu Sufyan, Wahsy, dan beberapa kaum musyrikin lainnya di saat itu. Kemudian Allah berikan hidayah kepada mereka. Setelah mereka memecahkan wajah Nabi dan mematahkan gigi taring Nabi SAW dalam perang Uhud, dan setelah Nabi berkata, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, bagaimana mungkin mereka akan bahagia, mereka akan sukses sementara mereka melukai Nabi mereka sendiri. Justru setelah itu mereka masuk ke dalam Islam dan bagus Islamnya, sehingga di dalam Islam pun mereka menjadi tokoh-tokoh pembesar-pembesar Islam kaum muslimin. Abu Sufyan, Khalid ibnul Walid, panglima perangnya kaum musyrikin di perang Uhud. Setelah itu Allah berikan hidayah kepada mereka. Padahal mereka adalah sebab patahnya gigi taring Nabi, terlukanya wajah Nabi, dan mereka dikatakan oleh Nabi, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, bagaimana mungkin mereka akan bahagia, mereka akan sukses sementara mereka telah melukai Nabi mereka sendiri. Hidayah di tangan Allah. Maka Allah pun turunkan firman-Nya menegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mengingatkannya bahwa hidayah taufik itu di tangan Allah. Laisa laka minal amri syai', engkau tak punya kuasa dalam menentukan hidayah taufik Allah. Siapa yang akan masuk Islam dan siapa yang akan mati atas kekufuran itu. Laisa laka minal amri syai', engkau tak punya kuasa dari dirimu sendiri. Naam. Oleh karenanya orang yang menuntut kita mengajak kepada tauhid dan mengajak agar mereka dapat hidayah. Ya ya'lamun, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka karena mereka tidak tahu sehingga mereka bersikap demikian. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, ka'anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyya minal anbiya'i darabahu qawmuhum fa'admahum wa huwa yamsahu dam'an wajhihi yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud, sedang menceritakan seorang nabi yang dipukuli oleh kaumnya sehingga ia berdarah, dan sambil ia mengusap darah dari tubuhnya, ia berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaumku karena mereka tak tahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudara-saudaraku yang mempersekusi kajianku. Ya, misalkan, fa innahum la ya'lamun, karena mereka melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan tentang keutamaan tauhid dan keutamaan mengikuti sunnah, bahayanya syirik dan bahaya bid'ah. Fa innahum la ya'lamun, mereka tak tahu. Ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah, dan bukakan hati mereka untuk menerima tauhid dan sunnah yang dibawa oleh nabimu sallallahu alaihi wasallam. Kita pun hidupnya lebih nyaman, enggak stres, enggak pusing, enggak dilema. Bisa jadi orang yang di pagi hari luar biasa memusuhi, membenci kita, di sore harinya udah masuk, ya udah ikut kajian, ya minta maaf, nangis-nangis, datang kepada kita. Saya dulu demikian, karena setan, mohon saya dimaafkan, mohon saya dihalalkan. Tiada yang mustahil, madamal insan lam yamut, fakulu syain mungkin. Selama orang itu masih hidup, maka segala sesuatu mungkin saja terjadi pada dirinya. Ini contohnya. Dalam perang Uhud, mereka telah melukai wajah Nabi, telah mematahkan gigi taring Nabi, dan Nabi pun telah bersabda tentang mereka, kaifa yuflihu qaumun walau amra, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum, bagaimana mungkin suatu kaum itu akan mendapatkan hidayah taufik, akan sukses, akan bahagia sementara mereka melukai Nabi mereka sendiri. Langsung turun teguran dari Allah, laisa laka minal amri syai, engkau tak punya kuasa, tak punya hak untuk menentukan, memastikan hidayah taufik Allah itu kepada hamba-hambanya. Setelah itu beberapa mereka masuk Islam, ya, dan bagus Islamnya. Dan yang masuk pun bukan sekedar pion-pionnya, bahkan komandan-komandan besarnya. Abu Sufyan, Khalid ibn al-Walid, dan yang mengeksekusi paman Nabi Hamzah, Wahsy. Hidayah di tangan Allah. Nah, juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, setelah wafat paman yang sangat mencintai dan memperhatikan, merawat, membesarkan, menikahkan, dan menolong dakwah Nabi, Abu Talib. Setelah wafat istrinya tercinta yang selalu menghibur Nabi dalam dakwah, Khadijah. Yang disebut dengan tahun kesedihan. Setelah itu Nabi pergi ke Taif berdakwah, mengajak masyarakat Taif mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik, beribadah mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, dan meninggalkan metode-metode nenek moyang mereka. Rupanya, sesampai beliau di Taif, beliau disambut dengan hujan batu oleh masyarakat Taif. Kemudian Uthman pun langsung melakukan pagar betis sehingga batu-batu yang dilempar ke arah Nabi menimpa Uthman bin Affan. Saat itu malaikat Allah Jalla wa'ala, penjaga gunung di tempat tersebut, menawarkan bantuan kepada Nabi. Lau syi'ta la'atbaqana alaihim al-akhshabaini. Wahai Nabi Muhammad, kalau engkau mau, aku angkat ini dua gunung, kemudian aku timpakan ke masyarakat Taif dengan perintah Allah. Apa kata Nabi? La. Nabi justru berdoa, inni an la arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha syai'a wala man ya'budullaha wahdahu wala yusyriku bihi syai'a. Jangan wahai malaikat. Aku berdoa, aku memohon, aku berharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari mereka anak keturunan yang mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Dan Allah kabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah keluarkan orang-orang yang beriman dari negeri Taif, dari daerah Taif, bahkan sampai hari ini ulama-ulama yang dikenal kuat akidahnya itu dari Taif, di antaranya adalah yang menulis kitab yang kita kaji saat ini dan anak keturunan beliau, mereka semua dari Taif. Allahu Akbar. Maka kata Syekh, jangan pernah beranggapan mustahil seseorang itu mendapatkan hidayah, ya, akan taubat sekalipun kita melihat dia telah bergelimang dengan berbagai dosa. Karena rahmat Allah itu amat luas. Selama dia masih hidup, ya, segala sesuatu mungkin saja terjadi pada dirinya. Nah, seperti yang kita dengar dan heboh di hari-hari ini, seorang misionaris dari Prancis di Afrika datang ke Afrika bertahun-tahun menjalankan misi kristenisasi terhadap kaum muslimin. Setelah itu dia ditawan, kemudian Prancis membebaskan ia dari tawanan. Ketika ia dijemput oleh pihak negara, dia justru sudah berjilbab dan sudah masuk Islam. Misionaris masuk Islam. Hidayah di tangan Allah Jalla wa'ala. Maka kalau demikian, tidak boleh kita jadikan para nabi, para rasul, orang-orang saleh sebagai sekutu Allah dalam ibadah. Karena mereka, ya, sekalipun sebagai nabi, sebagai rasul, tetapi tak mengetahui perkara ghaib, tak punya kuasa untuk mencegah mudarat dari dirinya, dan tak mampu tak mampu mengetahui perkara ghaib. Nam qala wa fihi, dan juga di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, idza rafa'a ra'sahu minar ruku', ketika beliau telah mengangkat kepalanya dari rukuk, fi raka'atin akhirah, pada rakaat terakhir dari salat subuh, beliau berdoa, Allahumma il'an kunut nazilah, Allahumma il'an fulanan wa fulanan, ya Allah lanatlah si fulan dan fulan. Fulan in kata yang ma'rifah, bukan nakirah, ya. Hal itu beliau ucapkan ba'dama yaqul, setelah beliau ucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd, fa anzalallah. Setelah itu Allah pun menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai, Ali Imran ayat 128, engkau tidak memiliki hak, engkau tidak memiliki hak atau kuasa dalam urusan ini, dalam hidayah taufik. Hanya Allah yang mampu menentukan siapa yang akan mati di atas kekufuran dan siapa yang akan mati di atas tauhid. Naam. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dengan ini menerangkan kepada kita bahwa sebab turun ayat ini ada dua sebab. Dan kata beliau, wala mani'an yakuna linuzulil ayat sababan, dan tidak kontradiksi suatu ayat itu turun dikarenakan dua sebab. Ya. Karena bisa jadi suatu ayat itu turun kepada Nabi lebih dari sekali. Naam. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, ia da'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith ibn Hisham. Dalam riwayat yang lain, Nabi mendoakan kejelekan. Kalimat da'a yad'u jika bersamu dengan huruf jar ala artinya doa kejelekan. Tapi kalau da'a ya do'u setelahnya huruf jarli, maka maknanya doa kebaikan. Ya? Tayyib. Wa fi riwayat, dalam sebuah riwayat, Nabi mendoakan kejelekan terhadap Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Harith bin Hisham. Ya. Tokoh-tokoh kaum musyrikin dalam perang Uhud. Ya. Nabi doakan mereka dengan kejelekan. Maka turunlah firman Allah, "Laisa laka minal amri syai'." Engkau tak punya kuasa, engkau tak punya hak dalam urusan ini sedikit pun. Allah pun memberikan taubat kepada mereka, mereka masuk Islam dan bagus Islamnya. Padahal sudah didoakan laknat oleh Nabi kepada mereka. Ini juga menerangkan kepada kita, kata para ulama, bahwa doa diijabi ataukah tidak itu masuk ke dalam perkara rububiyah. Terkadang ada doa orang kafir dikabulkan oleh Allah, dan terkadang ada doa muslim, contohnya doa Nabi, tidak dikabulkan oleh Allah. Yeah. Karena doa bagian dari perkara rububiyah. Dan tidak dikabulkannya doa Nabi SAW tidak menunjukkan kerendahan Nabi SAW. Lah, karena ini masalah rububiyah. Contohnya dalam hadis ini. Contohnya dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan, aku meminta kepada Allah 3 hal untuk umatku. 2 dikabulkan, 1 yang tidak dikabulkan. Yaitu agar mereka tidak berpecah. Yang dikabulkan oleh Allah agar mereka tidak ditimpa oleh kemarau yang mematikan manusia secara keseluruhan, dan tidak dibantai oleh musuh dari luar. Dan yang ketiga, agar mereka tidak berpecah sehingga saling membantai di antara mereka. 2 dikabulkan, 1 tidak. Nah, tapi keumuman doa Nabi adalah doa yang paling mustajab. Nabi yang paling mulia, yang paling dekat di sisi Allahu Jalla wa'ala. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di asas secara global. Kata Syekh, yukhbiru Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dalam hadis tersebut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi shalah ala ashkhasin muayyanin min al-kuffar adahu yawma Uhud. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan terhadap atas beberapa orang-orang kafir yang telah menyakiti, melukai wajah beliau dan mematahkan gigi taring beliau serta membantai beberapa sahabat Nabi. Mereka didoakan dengan kejelekan oleh Rasulullah dalam kunut nazilahnya dalam salat subuh tersebut. Fa'atabahullah. Maka Allah pun menegur nabinya dengan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'. Engkau tak punya hak. Engkau tak punya kuasa dalam urusan ini sedikit pun." Wa taballahu alaihim. Allah pun memberikan taubat kepada mereka. Fa amanu billahi wa rasulih. Mereka pun beriman kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam hal ini, "Fa ta'ammal al'an anna al'adawa qad tanqalibu wilayatan." Wilayatan. Perhatikan sejenak sekarang, kata Syekh. Orang yang tadinya memusuhi Nabi, memerangi Nabi, membenci Nabi, berupaya untuk membunuh Nabi, sekarang menjadi orang yang paling cinta, menjadi orang yang membela, yang mengikuti, dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah di tangan Allah. Kenapa? Karena kata Syekh, li'annal quluba biyadillah. Karena hati manusia itu murni di tangan Allah. Walau annal amra kama kana ala dhanni Nabi sallallahu alaihi wasallam la baqi haula'il ala kufr hatta al-maut. Andai kata apa yang diduga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya, maka pasti mereka akan berada di atas kekufuran sampai mati. Karena Nabi telah mendoakan laknat kepada mereka. Tetapi justru setelah itu mereka masuk Islam. Bagus Islamnya, yang tadi yang pembenci Nabi, yang memerangi Nabi dan kaum muslimin, setelah itu justru menjadi orang yang sangat cinta sama Nabi, beriman kepada Nabi, mengikuti dakwah Nabi, berjihad bersama Nabi, haji sama Nabi, salat 5 waktu sama Nabi, dan memperjuangkan dakwah Nabi sekalipun Nabi telah wafat dunia, sampai mereka wafat dunia juga. Lian al-quluba biadillah. Karena hati itu di tangan Allah. Sebagai contoh juga jemaah yang dimuliakan Allah. Mungkin antum dan atau antunna ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum, masih ingat tentang seorang sahabat Nabi yang dikatakan oleh Abu Hurairah belum pernah salat 1 rakaat pun tetapi masuk surga. Ini bukan karena dia masuk syurga bukan karena enggak sholat. Hati-hati dari pendalilan liberalis, ya. Ya, kaum liberal, ya, suka kali mempleset-plesetkan dalil. Tapi ini sebuah istilah untuk mudah mengingatnya agar orang jadi penasaran siapa itu sahabat. Kata Abu Hurairah, hadithuni an rajulin lam yusalli raka'ah dakhala al-jannah. Coba sebutkan kepadaku seorang laki-laki yang belum pernah salat tetapi masuk syurga. Mereka semua tidak ingat. Maka Abu Hurairah pun menyebutkan dia adalah Usairim ibnu Abdil Ashhal Al-Ansari. Seorang sahabat yang mulia. Namanya saya ulangi, Usairim. Usairim pakai sad, ya. Usairim bin Abdil Ashhal. Beliau orang yang cukup benci dan memusuhi Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di Madinah. Tetapi karena hidayah itu di tangan Allah, ketika Nabi mengumumkan perang Uhud, Allah ilhamkan hidayah ke dalam hatinya. Dia pun masuk Islam, mengambil pedangnya dan berangkat ikut serta ke dalam perang Uhud. Dan tiada seorang pun yang tahu dari masyarakatnya bahwa dia sudah masuk Islam. Bahkan Nabi pun tak tahu dia sudah masuk Islam. Begitu perang Uhud selesai, maka kaum muslimin mencari mayat-mayat yang telah terbunuh atau orang-orang yang terluka dari peperangan tersebut. Mereka dapatkan Usairim dalam keadaan terluka parah. Mereka kaget. Kok bisa Usairim ada di barisan kita? Ini kan orang yang paling benci sama kita, orang yang paling memusuhi kita, orang yang paling bengis terhadap kita. Kok bisa dia berada di dalam barisan kita? Maka para sahabat bertanya, engkau ikut perang karena engkau fanatik kepada kabilahmu, karena engkau sebagai penduduk Madinah? Ya. Karena fanatik kamu kepada kami sebagai penduduk Madinah? Ataukah karena engkau cinta ke dalam Islam? Dia pun menyatakan, jiktu rakbatan lil Islam. Aku ikut jihad ini karena aku cinta Islam. Ishadu, bersaksilah kalian. Anni ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Persaksikanlah oleh kalian bahwa aku bersaksi tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan bahwa aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka pun mengangkatnya dan tak lama beliau wafat di tangan mereka yang sedang mengangkatnya. Mereka pun menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, dakhala al-jannah, dia masuk syurga. Beliau juga menyatakan, amila qalilan wa ujira katsira, dia berbuat sedikit tapi diberikan pahala yang sangat besar. Kenapa sedikit? Karena baru masuk Islam. Begitu masuk Islam, langsung ikut jihad, langsung mati syahid. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Yang kita takutkan terhadap diri kita ini, dari semenjak lahir kita Muslim. Berada di atas tauhid puluhan tahun, di atas sunnah puluhan tahun. Na'udzubillah, di saat kita baru melakukan syirik, baru melakukan bid'ah, atau baru melakukan maksiat, di saat itu pula malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Oleh karenanya hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah dan jangan pernah bosan memanjatkan doa yang paling sering Nabi panjatkan kepada Allah. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati. Kokohkanlah hati hambamu di atas agamamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Qal munasabatul hadis lil bab. Sisi pendalilan dari hadis ini untuk bab yang sedang kita kaji. Kata Syekh, anna fihi bayan wasallam lam yaqdir an yadfa'a al-musyrikin an nafsihi wa la an ashabihi. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun beliau seorang rasul, seorang nabi, pembuka pintu surga yang pertama kali, tetapi beliau tak mampu, tak punya kuasa mencegah kemudharatan dari diri beliau dan dari para sahabatnya. Buktinya beliau terluka wajahnya, terpatah, patah gigi taring beliau, dan sekian sahabat beliau dibunuh oleh kaum musyrikin, bahkan sebagian mereka ada yang dimutilasi. Lah kok bisa ada di zaman sekarang katanya beliau kebal karena beliau kiai, beliau punya ilmu putih. Enak aja bagi-bagikan ilmu, kalau dukun ilmu hitam, kalau pak kiai anda ilmu putih. Kalau dia ngaku tahu perkara gaib, ngaku kebal walaupun pakai baju putih, peci putih, tetap itu ilmu hitam, itu dukun, itu tukang sihir, jin bersamanya. Jangan percaya. Bukan ilmu putih, itu ilmu hitam, walaupun bajunya putih. Kalau dia ngaku tahu perkara gaib, ngaku kebal, ngaku bisa membaca sesuatu yang jauh, barang hilang, itu dukun, bersamanya ada syaitan. Apapun status sosialnya, apalagi akidahnya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, apalagi metode ibadahnya bertentangan dengan petunjuk Nabi, dipastikan dia wali syaitan, bukan wali Allah. Oleh karenanya Imam Syafi'i menyatakan, "Idza ra'aitum rajulan yamshi fawqa al-ma' wa yatir fil hawa' fala tusaddiqu hatta ta'riduhu 'ala kitab wa sunnah." Jika kalian melihat ada seorang yang mampu terbang di angkasa dan berjalan di air, di atas air, kecuali wiro sableng ya, karena itu sekedar action. Maka jangan langsung kalian benarkan dia sebagai wali Allah sampai kalian nilai akidahnya dan ibadahnya atau akhlaknya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika sesuai, maka bisa jadi itu karamah yang Allah berikan dan dia tak sadar, bukan karena dia sedang karena dia telah mempelajari sehingga mendapatkan karamah tersebut. Tetapi kalau ada orang yang kebal, ya 10 orang keroyok dia dari jarak jauh, suap, ya semua jatuh, ya dia kebal, dia ambil benda tajam, dia pukul-pukul badannya dengan benda tajam tersebut, ya, dan tak luka, ngaku tahu perkara gaib, bisa berjalan di atas air, enggak basah kena hujan, tetapi dia pelaku syirik, pelaku bidah, maka itu wali setan 100%, jangan ragu. Bukan wali Allah. Ini kaedah yang para ulama sebutkan dalam pembahasan perbedaan wali Allah dengan wali syaitan. Di antara ucapan Imam Syafi'i tadi. Adakah yang lebih mulia daripada Nabi? Nabi saja enggak kebal. Kaum musyrikin melukai wajah beliau yang mulia tersebut. Patah dua gigi, patah gigi taring beliau. Dan beberapa sahabat beliau dibunuh, bahkan ada yang dimutilasi oleh mereka. Nabi tak punya kuasa. Sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Lalu kok bisa ada orang yang dikatakan karena beliau kaya, beliau punya amalan khusus. Ya, beliau punya tenaga dalam. Kalau beliau butuh pohon buah kelapa, hanya jarak jauh, beliau langsung jatuh tuh buah kelapa. Ya, beberapa orang berantem sama beliau, belum sampai ke tubuh beliau udah pada jatuh, tersungkur semuanya. Dibacok berkali-kali enggak kebal. Coba ya, sebelum bacok azan, kumandangkan azan, baca ayat kursi, bismillah, Allahu Akbar, bismillah. Insyaallah ya, enggak kebal lagi, hilang ya setan itu, lari terbirit-birit sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sebagian ulama salaf di masa dahulu. Terkadang ada orang yang mengaku kebal, kemudian turun seorang penguasa, kalian lupa baca bismillah, dia pun memenggalnya, kemudian putus lehernya. Yeah. Apalagi yang melakukannya ahli tauhid, yang kuat akidahnya dan ikhlas dan tidak ada rasa takut kepada syaitan. Itu semua permainan syaitan. Yeah. Ahli tauhid tidak akan takut dan tidak akan percaya sedikit pun tentang hal-hal yang seperti itu. Sekalipun di dalam akidah kita, kita percaya ada karamah kepada mereka yang beriman bertakwa di atas akidah yang lurus. Mereka melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia, tetapi bukan dengan sengaja, bukan karena mereka sudah mempelajarinya, sengaja mencari-carinya sehingga mendapatkannya, tetapi mendapatkannya secara tiba-tiba. Seperti Umar berteriak dalam di atas mimbarnya, Gunung Al-Jabal, Al-Jabal, rupanya suara beliau ini sampai ke Irak terdengar oleh pasukan kaum muslimin yang sedang dikejar oleh musuh, maka mereka pun naik ke gunung kemudian selamat. Sepertinya di antara sahabat Nabi, ya ada yang ketika berjalan di malam hari, ada cahaya di bagian kakinya. Kemudian diberitahukan kepada esok hari, dia pun terkejut. Dia tak tahu, dia tak sadar. Gak ada di antara para sahabat Nabi yang membuka pendidikan khusus untuk jadi orang keramat. Gak ada. Ya. Juga tidak ada dari 4 imam mazhab, murid-murid mereka datang ke Imam Syafi'i khusus ya'murno keramat. Ngeje ke urang keramat. Tanah. Tak ada dari murid-murid Imam Syafi'i yang datang ke Imam Syafi'i hanya tujuannya belajar keramat. Belajar nyembuhin orang, ya, belajar ilmu kebal. Datang ke Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, Nabi baca ilmu kebal. Nabi baca ilmu keramat, ngam keramat, wongpong ngeje ubah-ubah urang. Wah Imam Syafi'i berikan aku ilmu keramat, ilmu cara ngobatin orang, ilmu biar aku kalau aku pulang kampung ada orang barang hilang aku bisa mendeteksinya, aku bisa menyembuhkan dia dari jarak jauh dan aku kebal. Enggak ada yang datang ke Imam Syafi'i belajar fikih, belajar akidah, ilmu waris, ilmu hadis dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Kok bisa ada zaman sekarang kiai khusus mengajarkan keramat? Yang lain ahli fikih, ahli hadis, ahli nahwu, ahli sorah, kalau beliau khusus ahli karomah. La haula wala quwata illa billah. Sehingga orang datang kepadanya menanyakan barang-barang hilang, menanyakan perkara-perkara gaib. Saya mau nikah Pak Kiai, Pak Tengku, bulan apa kira-kira bagusnya? Oh, ini bulan sial, jangan dulu. Ya. Oh, barang kamu hilang sepertinya begini, begini dan begitu. Itu ada kabar dari syaitan. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Tiada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Jalla wa Ala. Nah, Nabi saya tidak kebal. Adakah orang yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat mati syahid di medan jihad enggak kebal, bahkan paman Nabi yang dikatakan sebagai Asadullah, singanya Allah, dimutilasi. Dan itu bukan ya bentuk penghinaan terhadap mereka dan tidak mengurangi kemuliaan mereka sedikit pun. Bahkan Nabi dahulu ada yang dipukuli oleh kaumnya sampai bersimbah darah dan ada pula di antara mereka ada yang dibunuh oleh kaumnya. Kok bisa ada Pak Kiai beliau hebatnya? Ya karena kebal. La haula wala quwata illa billah. Itu bukan kiai, itu dukun. Ya atau tukang sihir. Qala, kemudian kata Syekh, mimma yadullu ala butlani ma ya'taqidu 'ibadul qubur fil awliya'i was salihin, maka ini menerangkan kepada kita batilnya keyakinan sebagian penyembah kuburan terhadap wali-wali dan orang-orang saleh mereka. Ma yustafadu min al hadis, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, butlanu ta'alluq bil awliya'i was salihin li talabi qada'il hajat wa tafrijil qurabat. Batilnya keterkaitan hati, ketergantungan hati kepada orang-orang saleh atau para wali untuk meminta hajat kepada mereka dan agar mereka mengangkat kegentingan atau suatu kesempitan yang terjadi. Atsani, karena jika para nabi saja tidak mampu melakukannya, apalagi mereka. Ya. Bahkan ada yang sok-sok keramat sebagian orang. Ya lah, mio bungeh lon tuan, kupa sumpah, abis. Apa-apaan ini? Ini kalau saya marah, gua sumpahin dia, bakal celaka dia. Enak aja lo begitu, sumpahin orang manusia jadi kodok gitu. Ya, yang tadinya manusia jadi monyet gitu disumpahin. Enak aja lo. Para nabi aja enggak mampu seperti itu. Para nabi enggak mampu, apalagi selain nabi, mereka manusia yang paling mulia di sisi Allah. Tiada makhluk yang lebih mulia di sisi Allah daripada para nabi dan para rasul. Mereka enggak kebal, mereka enggak tahu perkara gaib. Apalagi selain mereka. Kemudian kata Syekh Atsani, Jawazu du'a 'alal musyrikin fi shalah. Bolehnya mendoakan kejelekan terhadap kaum musyrikin di dalam salat, baik kunut nazilah atau di dalam keumuman doa dalam salat. Karena Nabi tidak dicela dan tidak dilarang oleh Allah dari doa kejelekan beliau terhadap kaum musyrikin yang telah membantai kaum muslimin tersebut. Hanya saja Nabi diingatkan bahawa masalah hidayah taufik itu hanya kuasa Allah jalla wa ala. Al-thalithah, faedah ketiga yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah dalilun ala anna tasmiyat asy-syakhs al-mad'u lahu aw 'alayhi la yadhurru as-salah, bahwa menyebutkan nama seseorang yang didoakan dengan kebaikan atau didoakan dengan kejelekan tidak membatalkan salat, karena dalam hadis ini Nabi menyebutkan nama-nama mereka. Rabi'ah, faedah yang keempat, at-tasrih bi anna al-imam yajma' baina at-tasmi' wa at-tahmid. Hadis ini menjelaskan kepada kita dengan gamblang bahawa seorang imam dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan juga mengucapkan rabbana walakal hamd, bukan sekedar alhamd subah sami Allahu liman hamidah tanpa rabbana walakal hamd. Tidak, dalam hadis ini Abdullah bin Umar menyatakan setelah Nabi mengangkat kepala dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, menunjukkan imam dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan juga mengucapkan rabbana walakal hamd. Nah, kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Baik, ada yang berkata dari Hong Kong, mikrofonnya mati. Sudah hidup ya? Baik. Naam, barakallahu fiik. Baik, ada pertanyaan dari seorang hamba Allah di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, Ustaz, ana pernah ditanya sama Ustaz di pondok ana dan sampai saat ini anda belum tahu jawabannya. Ditanya mengapa ketika orang mengucapkan syukuran jawabannya afwan, waffaqallahu likulli khairin. Jawabannya karena demikian penggunaan orang Arab. Kenapa orang Inggris kalau kita bilang thank you very much dia menjawab welcome. Sama ini. Dengan orang Arab kalau kita katakan syukran dia jawab afwan. Ini pertanyaannya sama dengan orang yang bertanya kenapa orang Inggris kalau kita katakan thank you very much dia menjawab welcome. Sama. Barakallahu fik. Allah yafadak. Wallahu a'lam al-'ilmu indallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering ada nasihat, nasihatmu itu terlalu tinggi. Gelas yang belum dibuka tutupnya bagaimanapun tidak bisa dituang air. Dituangi air, masya Allah. Ini bahasa filsafat ini. Kata mereka. Jadi maksud mereka kalau mau menasihati, ya lihat-lihat dulu siapa yang akan dinasihati. Biarkan mereka sedikit pintar dulu baru diisi. Kalau mati dulu sebelum pintar bagaimana? Tapi kan kita gak tahu apakah saat itu tutup hati mereka akan dibukakan dengan wasilah nasihat kita. Jadi kalau mau kasih nasihat ya kasih aja kan Ustaz. Diterima atau tidak enggak usah kita tunggu hasilnya. Benarkah pemahaman tersebut? Jazakallahu khair. 100% benar. Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la. Nabi Musa datang ngajak dia mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Apakah Nabi Harun ketika Nabi Musa ajak, Nabi Harun jawab, Musa sabar dululah. Biar Fir'aun pintar dikit, nanti kalau udah pintar dikit baru kita dakwahin. Karena yang namanya gelas kalau belum terbuka gak akan mungkin bisa dituangi air. Enggak. Fir'aun yang berkata ana rabbukumul a'la didatangi, didakwahi oleh Musa. Nabi SAW mendakwahi kaumnya yang paling hancur sudah. Dari berbagai sisi akidah, ibadah, muamalah, moral. Manusia terhancur di muka bumi. Orang Arab di masa itu. Kaum musyrikin Mekah. Penyembah berhala, penyembah patung, penyembah batu, penyembah tempat-tempat keramat yang membunuh anak perempuan, bayi perempuan hidup-hidup. Didakwahi oleh Nabi. Apakah para sahabat berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, Eh, kalau nasihatmu itu terlalu tinggi, gelas kalau belum dibuka tutupnya, gak akan bisa dituangi air. Ini kata-kata umum, ya, yang gak ada faedahnya. Ya. Kalau mau mengeluarkan suatu statement berkaitan dengan agama ya ini, maka pikir seribu pikir sebelumnya. Ya, kaitamu bicara apa masalah agama? Kaidah dalam nasihat, kaidah dalam dakwah, semua yang sudah ada penjelasan dalam Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Ingin mengeluarkan statement tentang agama, pikir seribu pikir. Ya, jadikan ayat, hadis atau petuah ulama salaf dalam landasan. Dan sebagai landasan kita berucap, kita membuat kaidah atau membuat standarisasi dalam sesuatu. Naam, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana dulu pernah bersumpah dalam keadaan dusta. Lalu beberapa jam kemudian ana mengakui bahwa itu sebuah kedustaan. Apa ana dikenakan hukum kafarat? Jazakallahu khairan. Apabila sumpah dusta tersebut berkaitan dengan suatu berita, maka tidak mengharuskan bayar sumpah. Tapi kalau sumpah tersebut terhadap suatu perbuatan, saya akan melakukan ini, saya enggak akan melakukan ini, rupanya dia langgar sumpahnya tersebut, maka dia harus membayar kafarahnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa barakallahu fikum uhibbukum fillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.